adik-adik kita yang masih sekolah, kuliah, atau yang sedang sekarang mencari pekerjaan, lihat box ini ya. Ini the black box. Kotak hitam karir kita, yang kita tidak ketahui itu. Apakah kita pilih yang dekat rumah pekerjaan, yang sesuai dengan pendidikan, yang gajinya baik, atau yang direstui orang tua. Ya? Pilih pekerjaan yang menjadikan Anda pribadi yang Anda cintai. Tidak harus uangnya banyak, tapi pribadi itu anggun, pandai, confident, wawasannya jauh, berpengaruh. Kalau pekerjaan Anda menjadikan diri Anda pribadi yang Anda cintai, itu pekerjaan terbaik. Untuk Mas Arief Budiman, jawabannya. Penanya berikut saya persilahkan kembali. Silakan. Salam super, Pak Mario. Salam super. Semua ingin mengulangi kehidupan agar mereka bisa menikmati saat-saat bahagia bersama keluarga dan mencoba melakukan sesuai dengan sesuatu yang lebih berani. Ya. Kalau Pak Mario bisa mengulangi kehidupan, apakah Pak Mario bisa melakukan sesuai dengan pernyataan tersebut atau bahkan melakukan kesalahan yang sama? Demikian, terima kasih. Super sekali. Sahabat Indonesia yang super, yang ada di studio dan yang sedang memirsa program kita sekarang. Saya tanya ya, kalau Anda bisa mengulangi hidup Anda lagi, apakah Anda akan melakukan kesalahan Anda yang sama? Tidak. Saya akan lakukan semua kesalahan saya, hanya lebih awal. Karena saya menjadi apa saya sekarang karena kesalahan saya. Mengapa saya harus belajar dengan kesalahan yang baru? Yang belum tentu menjadikan saya sekarang. Seandainya saya bisa buat kesalahan, saya buat lagi lebih awal. Sehingga saya buat kesalahan-kesalahan baru yang menghebatkan. Selagi muda, beranilah buat kesalahan. Karena orang lebih mudah memaafkan yang muda dan buat salah. Kalau sudah tua kan orang terheran-heran. Ya. Jadi kalau begitu, jangan takut melakukan kesalahan. Asal Anda lakukan kesalahan yang perlu. Kalau kita berpikir kita akan memilih kesalahan-kesalahan yang akan membesarkan kita. Ulangi semua kesalahan Anda, buat sesegera mungkin. Itu. Pak Mario, ya. Apa maksud Bapak berarti kalau Bapak melihat orang muda seperti saya atau beberapa orang muda di sini melakukan kesalahan, Bapak bilang, oh itu wajar. Wajar. Tapi kalau sudah sedewasa Bapak, tidak wajar melakukan kesalahan. Ya, seperti saya yang sudah lebih tua ini, meskipun nggak begitu kelihatan ya. Ya. Tapi dengarkan ini, sahabat Indonesia yang super. Melakukan kesalahan itu okay, asal tidak kesalahan yang sama. Karena Anda tidak belajar kalau Anda melakukan sesuatu yang sama. Semua kesalahan dilakukan karena kita belum tahu, belum berpengalaman, belum pernah mencobanya. Tetapi kalau kita melakukan sesuatu yang baru, berarti kita naik kelas. Sesuatu yang baru, berarti kita naik kelas. Itu. Ya. Ada lagi yang ingin memfollow up pertanyaan ini, silakan. Atau mungkin pertanyaan yes, Anda sendiri, silakan. Bapak. Salam super, Pak Mario. Salam super. Sorry. Salam super, Pak. Pak Mario. Nama apa? Nama saya Wahid dari yes, Bandung. Pak Wahid. Ya. Kalau kita membayangkan penyesalan kita, apakah tidak akan mengurangi agresivitas kita dalam mendapatkan kebaikan? Ya. Terima kasih. Agresivitas. Terima kasih. Untungnya saya belum menghapus halaman yang menunjukkan apa, Pak Wahid? Arah. Penyesalan itu bisa melukai atau bisa mencerdaskan kita. Dengarkan ini. Yang terjadi kepada Anda tidak lebih penting daripada yang terjadi di dalam diri Anda. Semua yang terjadi, cobaan, fitnah, bicara jeleknya orang, penipuan, penyepelean, tidak berarti bagi orang yang terjadi di dalamnya adalah pembanggaan. Aku paling tidak telah mengupayakan sesuatu yang baik. ganti aku, tapi tidak akan pernah kau temukan orang lebih bersungguh-sungguh dalam melayanimu dibandingkan aku. Coba, mungkin aku bukan yang paling kaya, yang paling banyak memberimu uang, tetapi aku yang paling bersungguh-sungguh menjadi partner bagi keberhasilanmu. Yang terjadi di dalam diri kita lebih penting daripada yang terjadi kepada kita. Itu. Ah, ini dia, pemirsa, sahabat Indonesia yang super yang menyaksikan program ini. Apakah kesalahan bisa mematikan langkah Anda untuk selamanya? Dan bagaimana caranya untuk menghapus kesalahan tersebut? Tunggu jawabannya sesaat lagi, tetap di Mario Teguh, Golden Way.